Shalom, puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul sekali lagi, bertemu dalam ibadah online gereja Efelep. Puji nama Tuhan, saya puji kita penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga kita sentiasa mau berkumpul rindu untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Oke, sebelumnya mari kita berdoa sebelum saya membawa kita dalam sharing firman Tuhan. Saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk masa ini Tuhan. Tuhan, kami mau datang kepada Engkau Tuhan pada saat ini. Kami mau belajar daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas masa ini Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan, kami yang buka hati kami untuk lawatan kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam kami belajar mendengar firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, fokus kami kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus juga, saya berdoa Tuhan, tidak ada gangguan daripada kuasa-kuasa kegelapan, maka kami belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mohon hadirat-Mu menyertai kami Tuhan dari awal sehingga habis pembelajaran firman Tuhan ini kami adakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ya berdoa mengucapkan syukur semuanya ini. Amin. Haleluya. Oke. Kita masih lagi dalam tema pada bulan ini, yaitu kerendahan hati dalam hidup di dalam ketekunan. Oke. Okay. Dan pada sore hari ini, pada hari ini, siang hari ini, saya ingin kita belajar sekali lagi tentang ketekunan ini. Ketimah firman Tuhan yang saya ingin kita belajar bersama-sama, kita perhatikan bersama-sama pada siang hari ini, yaitu hidup dalam ketekunan. Hidup dalam ketekunan. Kalau kita perhatikan definisi daripada kata ketekunan ini, definisi lainnya ialah kesungguhan. Okay, kesungguhan untuk melakukan sesuatu sehingga ia dapat mencapai apa yang dia mau lakukan. Okay. Dan ketekunan ini, kita hidup dalam ketekunan ini, kita boleh lihat daripada pribadi Tuhan Yesus sendiri. Okay. Tidak ada contoh yang layak untuk kita contohi selain Tuhan Yesus di dalam kita mau hidup di dalam ketekunan ini. Okay, kita saya percaya kita tahu semua bagaimana Tuhan Yesus berkorban bagi kita, ya, kesungguhan Tuhan Yesus untuk memenuhi rencana penyelamatan itu bagi kita. Okay. Tuhan Yesus yang sanggup turun ke dunia. Okay. Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri yang sanggup turun ke dunia untuk menjadi jalan selamat bagi kita. Okay. Okay. Dan kita tahu bagaimana Tuhan Yesus di dalam hari-hari terakhirnya untuk menuju ke Bukit Golgota dan disalibkan dan mati. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus menghadapi penderitaan dan ya segala bentuk kesakitan yang dialami oleh Tuhan Yesus apabila dia menuju ke Bukit Golgota. Kita juga tahu bagaimana Tuhan Yesus mengalami kesakitan apabila dia disalibkan, dan apabila Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, dan apabila Tuhan Yesus mati, itu semua adalah ketekunan Tuhan Yesus untuk memberikan rencana penyelamatan itu dipenuhi. Dan dia menyelamatkan umat manusia. Dan saya percaya kita semua juga pada saat ini, saya dan kita semua, kita telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus itu. Kita telah dimenangkan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Tekun juga berarti satu keadaan yang dimana kita konsisten ataupun tidak mudah putus asa terhadap apa yang kita mau kerjakan. Kita boleh melihat di dalam ayat daripada ayat firman Tuhan daripada Ibrani pasal 10 ayat 36. Ibrani pasal 10 ayat 36 dikatakan di sana, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita memerlukan ketekunan di dalam kehidupan kita ini untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, sepertinya ketekunan ini satu topik yang biasa-biasa saja ya, yang selalu kita dengar. Tapi sebenarnya topik hidup di dalam ketekunan ini adalah satu topik yang begitu yang kita perlu anggap satu hal yang serius untuk kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab tanpa ketekunan kita tidak akan berhasil untuk berjalan dengan sepenuhnya dan kekuatan dalam bersama-sama dengan Tuhan. Oke. Okay. Ketekunan ini kita harus jalani dengan satu keadaan yang di mana kita harus setia untuk melakukannya. Harus setia untuk membuat sebagai satu kehidupan yang benar-benar kita mau lakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada tiga perkara yang saya ingin kita mau mengajak. Saya mau mengajak kita belajar bersama tentang kenapa kita harus hidup di dalam ketekunan ini. Okay. Tiga hal yang saya mau kita perhatikan, yaitu hal yang pertama, yaitu kita harus tekun di dalam berbuat baik. Kita tekun di dalam berbuat baik. Kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita ini, kita harus tekun di dalam berbuat baik. Bukan saja kita berbuat baik di kalangan orang-orang yang kita kenali, ya, di kalangan keluarga kita, tapi kita juga harus berbuat baik bagi orang-orang yang mungkin kita tidak kenal, yang baru mungkin kita kenali, kita harus berbuat baik kepada mereka. Saya senang dengan kesaksian Ronald tadi. Oke, okay. Ronald yang begitu rendah hati, sanggup melakukan banyak kerja, dan dia menyatakan kebaikannya kepada teman-teman sekerjanya. Oke, okay. Ronald yang begitu bersungguh untuk mencari satu tempat tinggal baru. Oke, okay. Dan setelah mendapatkan tempat tinggal itu, satu tempat tinggal yang baik, dan teman-temannya yang lain mau berada dalam keadaan yang baik, yang mau tinggal di bilik yang kamar yang baik, sedangkan Ronald yang berusaha untuk mencari tempat tinggal itu. Dan begitu kita melihat kerendahan hati Ronald untuk ya memberikan berbuat baik kepada teman-temannya. Dan disinilah yang harus kita lakukan. Apa yang saya mau kita belajar bersama, yaitu kita harus tekun di dalam berbuat baik. Di dalam satu ayat firman Tuhan daripada 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13 dikatakan di sini, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat baik. Okay. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Okay. Kita harus sentiasa berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, daripada firman Tuhan ini, Paulus mengatakan bahwa kita diberi satu motivasi. Satu motivasi supaya jangan bosan-bosan, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Oke. Dengan kata lain, kita harus hidup di dalam ketekunan untuk sentiasa berbuat baik. Berbuat baik kepada siapapun, ya, orang-orang di sekeliling kita. Oke. Ada satu ayat juga mengatakan di dalam Galatia pasal 6 ayat 10. Oke. Di dalam ayat ini dikatakan, tentunya berbuat baik kepada semua, yang terutama semua orang, tentunya berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini firman Tuhan. Oke, kita mau berbuat baik kepada setiap orang yang berada di sekeliling kita, terutama bagi kawan-kawan kita ataupun teman-teman kita yang seiman dengan kita. Oke, itu adalah galakan Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita ini, supaya Tuhan mau kita sentiasa tekun di dalam berbuat baik. Oke, sebagaimana Tuhan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita, di mana dia tekun untuk berkorban bagi kita. Oke. Tuhan Yesus tekun untuk memberikan kemenangan bagi kita, tekun untuk berbuat baik bagi kita juga. Begitulah dengan kita pada saat tadi. Kita harus sentiasa tekun di dalam berbuat baik. Oke. Jangan kita pernah bosan ataupun berhenti untuk berbuat baik. Oke. Apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu perbuatan baik sekecil-kecil perbuatan baik pun yang kita lakukan, itu adalah perbuatan baik, dan Tuhan akan melihat itu, dan dia akan sentiasa membalas kita dengan kebaikan Tuhan sendiri itu. Haleluya. Oke, yang seterusnya, kita tekun di dalam iman. Hal yang kedua, kita harus tekun di dalam iman. Oke. Harus tekuni dalam iman, yang dimaksudkan di sini ialah supaya kita selalu memelihara hidup kita. Memelihara hidup kita dengan beriman kepada Tuhan. Dan mengalami pengalaman iman dalam kehidupan tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan. Oke. Di dalam Injil Lukas, kita perhatikan di sini satu ayat, kisah para rasul 14 ayat 22. Lukas menulis di sini, dikatakan di sini bahwa di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Oke. Okay. Jelas di dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita harus bertekun di dalam iman. Oke. Okay? Kita bertekun dalam iman karena sesungguhnya kita selalu dihadapkan dengan beragam penderitaan yang boleh melemahkan iman kita. Oke. Okay? Itulah sebabnya kita harus bertekun di dalam iman. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi untuk pada masa yang akan datang. Oke. Okay. Itu sebabnya kita harus bertekun di dalam iman kita. Paulus juga di dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23 mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Tetap teguh dan tidak berguncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini, Paulus telah menjadi pelayanannya. Rasul Paulus di sini menekankan ataupun mengatakan bahwa kita harus sentiasa tekun di dalam iman kita. Tekun di dalam iman, tetap teguh di dalam iman kita, tidak goyah di dalam iman kita, tidak goncang di dalam iman kita oleh apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Oke, okay? Walau susah sekalipun hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, mari kita tetap teguh di dalam iman kita, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab saya percaya, apapun yang kita hadapi ini, apabila kita benar-benar berharap pada kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus, kita mampu untuk menghadapi semuanya itu, dan kita akan mendapat kemenangan. Amen. Haleluya. Oke, yang seterusnya, hal yang ketiga yang kita mau belajar tentang hidup di dalam ketekunan ini, yaitu tekun untuk teguh berpegang pada kepercayaan. Okay. Tekun untuk teguh berpegang pada kepercayaan. Okay. Hal yang ketiga ini berkait dengan hidup dalam ketekunan ialah kita harus tekun untuk berpegang kita pada kepercayaan kita, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus saja. Okay. Di dalam satu ayat daripada Ibrani, pasal 3 ayat 6. Kalau kita melihat daripada Ibrani, pasal 3 ayat 6, dikatakan di sana, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepelai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Okay. Tuhan Yesus Kristus itu merupakan pemimpin hidup di dalam iman kita. Dialah yang membuat pengharapan kita menjadi pasti. Okay. Tuhan Yesus itu yang memberikan pengharapan kepada kita menjadi pasti. Dan oleh Roh Kudus, kita dimampukan untuk sampai kepada garis akhir. Oke. Okay. Dengan tetap teguh berpegang pada kepercayaan iman kita. Bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus juga adalah satu-satunya yang akan membuat pengharapan kita menjadi kenyataan, dan kita akan hidup bahagia bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Ini adalah tiga hal yang saya belajar daripada hidup dalam ketekunan ini. Oke, yang pertama tadi kita belajar bagaimana kita harus tekun di dalam berbuat baik. Dan yang kedua, kita harus tekun di dalam iman. Dan yang terakhir tadi, hal yang ketiga yaitu kita harus tekun untuk teguh berpegang kepada kepercayaan kita. Ya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, oke, jangan kita merasa bahwa kita sudah lama di dalam kehidupan rohani kita bersama Tuhan. Hidup di dalam ketekunan itu kita sudah kita sudah bangga dengan kehidupan kita, dengan ketekunan kita itu pada saat ini. Saya ingin mendorong kita semua supaya kita terus hidup di dalam tekun kepada Tuhan dalam kehidupan kita ini. Okay. Jangan kita merasa puas dengan apa yang kita alami, apa yang kita ada pada saat ini di dalam kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan. Tetapi kita mau menuju ke level yang lebih tinggi lagi dalam kehidupan kita, di dalam hidup, dalam ketekunan ini bersama dengan Tuhan Yesus. Okay. Kita tahu, selagi kita berada dalam dunia ini, kita masih belum sempurna. Okay? Kita tidak ada yang sempurna selain daripada Tuhan Yesus. Tapi kita mau berjalan daripada kesempurnaan itu kepada kesempurnaan yang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Okay, mari kita terus hidup di dalam ketekunan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, apa yang kita lalui dalam kehidupan kita ini, kita terus tekun di dalam Tuhan. Kita terus tekun berbuat baik, tekun di dalam iman kita, tekun di dalam pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Okay. Kalau kita merasa lemah, ingat Roh Kudus itu ada, Tuhan Tuhan Yesus itu tetap memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan tetap mengangkat kita daripada kelemahan kita. Okay. Jangan kita mencari apa yang ada di dalam dunia ini untuk membuatkan kita merasa kuat, tapi mari kita terus datang kepada Tuhan Yesus apabila kita menghadapi sesuatu keadaan yang sukar dalam kehidupan kita ini. Jadi, hidup di dalam ketekunan, sentiasa selalu hidup tekun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Saya harap supaya kita semua belajar daripada firman Tuhan ini supaya hidup dalam ketekunan ini sentiasa kita pegang untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pastor Ben. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Jack. Kita percaya dalam menunggu waktunya Tuhan, kita dilatih untuk menjadi tekun, tangguh, dan tahan, ya. Ya, dengan segala kerendahan hati kita, ya, kita bisa mengalahkan kekhawatiran kita, ya. Lawan kata dari khawatir itu ya tetap tenang dan bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, mari kita tutup firman kita hari ini. Terima kasih Pak Jack untuk sudah membagikan pesan Tuhan bagi kita semua. Kita memasuki minggu kedua bulan November, sudah mau masuk penghujung Natal, ya. Kita sambut waktunya Tuhan, ya. Natal itu bagian dari rencananya Tuhan, masuk timetable-nya Tuhan. Walaupun timetable-nya Tuhan itu selalu yang terbaik buat manusia, tapi belum tentu enak, ya. Coba saudara bayangin kalau jadi Yusuf sama Maria. Itu waktunya Tuhan, benar. Ya kan, tapi waktunya itu enak nggak bagi mereka? Nggak enak, ya kan? Tapi disitulah kita belajar menunggu Tuhan itu indah pada waktunya. Ya, nah, minggu depan kita juga akan banyak-banyak belajar lagi dengan topik ya ketekunan ini, ya, bagi kita yang penting dalam menunggu waktunya Tuhan. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala kita, Bapak, kita ucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau tabur, nggak akan kembali dengan sia-sia, tapi kembali dengan berbagai macam cara, tumbuh dan berbuah pada waktunya dan menjadikan kami terang dan garam dan berkat bagi sekitar kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya katakan. Amin. Amin.